السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، kepada jamaah yang hadir di kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan kajian ini di mana saja berada, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak, dan semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja nikmat yang kamu peroleh, semuanya datang dari Allah Taala. Yang kita wajib bersyukur atas semua nikmat. Nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam. Nikmat yang paling besar adalah nikmat sunnah. Nikmat yang paling besar adalah kita mengikuti Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi salaf. Dan nikmat yang paling besar, Allah memberikan kita hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Ini nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri, dan kita berusaha dari apa yang kita kaji, yang kita tuntut, yang kita cari, yang kita belajar, kita berusaha untuk memahami dengan pemahaman yang benar. Karena ketika kita memahami dengan pemahaman yang benar dan kita mengamalkannya, berarti Allah menghendaki kepada kita kebaikan. Antum ingat itu. Ketika kita belajar nuntut ilmu dan kita berusaha untuk memahami dengan pemahaman yang benar dan kemudian kita mengamalkannya, ini berarti Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Kalau tidak, ya berarti Allah tidak menghendaki kebaikan. Sebab Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan memberikan pemahaman dia tentang agama. Jadi kalau Allah menghendaki seorang kebaikan, diberikan dia pemahaman tentang agama, maka kita harus berusaha bagaimana memahami dengan pemahaman yang benar. Kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. Pernah juga saya sampaikan penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in di juz yang pertama, bahwa beliau mengatakan bahwasanya tonggak agama Islam dibangun di atas dua tonggak. Ya, i'lamul muwaqqi'in. Yang pertama husnul fahm, yang kedua husnul qasd. Yang pertama husnul faham, artinya pemahaman yang benar, pemahaman yang baik. Yang kedua husnul qasad, artinya niat yang benar. Husnul qasad artinya niat yang benar. Ini harus kita pahami, bahwa kita harus betul-betul memahami dengan benar, kemudian kita mengerjakan semua itu dengan ikhlas karena Allah SWT. Harus punya tujuan juga yang benar. Itu dua tonggak Islam. Nanti antum lihat kepada penuntut ilmu dan para asatidah, antum lihat di kitabnya Imam Al-Qayyim di juz yang pertama I'lamul Muwaqqi'in, yang ditahqiq dan ditakhrij oleh Syekh Masyhur Hasan bin Salman. Ikhwan fi din, a'azakumullah, kita wajib untuk belajar, belajar dan belajar. Dan ini yang sering saya ingatkan ribuan kali. Belajar itu ya baca kitab-kitab para ulama, baca kitabnya langsung, baca kitabnya, kemudian memahaminya, kemudian mengamalkannya dengan ikhlas dan ittiba. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan, dikasih oleh Allah umur. Nah, kita jaga tuh kesempatan umur kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana yang setiap hari kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Dan terus melakukan amal-amal saleh dengan ikhlas dan ittiba. Karena yang Allah akan nilai kepada kita yaitu dari amal-amal yang kita lakukan itu ikhlas atau tidak, sesuai dengan contoh Nabi atau tidak. Dan kita lakukan terus sampai di akhir hayat kita. Karena yang Allah nilai itu di akhir dari kehidupan kita, bukan di awalnya, di akhirnya. Bagaimana kita mengamalkan agama ini? Ada riwayat menyebutkan dari Fudail bin Iyad, ketika ada orang bertanya kepada Fudail, tentang umur yang ada pada dia, Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, kalau engkau tahu bahwa engkau ini akan kembali kepada Allah, ketika orang itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ada seorang mengucapkan demikian di depan Fudail bin Iyad, Fudail berkata, tahukah engkau penafsiran ucapanmu tadi? Penafsirannya, aku adalah hamba Allah dan aku akan kembali kepada Allah. Barang siapa yang mengetahui bahwa dirinya adalah hamba Allah dan akan kembali kepada Allah, maka hendaklah ia mengetahui bahwa dirinya akan dihisab pada hari kiamat. Barang siapa mengetahui bahwa dirinya akan dihisab pada hari kiamat, hendaklah ia mengetahui bahwa ia akan ditanya. Barang siapa mengetahui bahwa dirinya akan ditanya, hendaklah ia menyiapkan jawaban pertanyaan itu. Kemudian orang itu berkata, bagaimana caranya untuk mempersiapkan jawaban nanti di hadapan Allah? Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, jawabannya sederhana. Kata orang itu, apa? Fudail berkata, tuhsinu fima baqiya yughfar laka ma madha, fa innaka in asa'ta fima baqiya ukhidta bima madha wa bima baqi. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, tuhsinu fima baqiya yughfar laka ma madha, fa innaka in asa'ta fima baqiya ukhidta bima madha wa bima baqi. Kata Fudail rahimahullah, engkau memperbaiki umur yang masih ada, niscaya dosa-dosamu yang telah lalu akan diampuni. Karena jika engkau berbuat salah, berbuat dosa di sisa usia, maka engkau akan disiksa karena dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang sekarang yang engkau lakukan di sisa usiamu. Ini dibawakan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Awliya, dan juga dibawakan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Jami' Ulumul Hikam. Jadi seorang mukmin dia harus berusaha bagaimana memperbaiki diri dari sisa umur yang Allah berikan kepada kita dengan bertaubat atas semua dosa-dosa, melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dan menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Perkataan Fudail bin Iyad rahimahullah ini ada dasarnya, ada dalilnya, karena dia seorang tabi'i. Yaitu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Awsat, kata Rasulullah SAW, man ahsana fima baqiya gufira lahu ma madha, wa man asa'a fima baqiya ukhidha bima madha wa ma baqiya. Rasulullah SAW bersabda, man ahsana fima baqiya gufira lahu ma madha, wa man asa'a fima baqiya ukhidha bima madha wa ma baqiya. Barang siapa yang berbuat kebaikan dan memperbaiki dirinya di sisa umurnya, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Dan barang siapa yang berbuat dosa dan maksiat di sisa umurnya, maka dia akan disiksa atas dosa-dosanya yang lalu dan di sisa umurnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an. Imam Al-Haythami dalam kitabnya Majma'uz Zawaid di juz yang ke-10, beliau mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan sanad yang hasan, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah ahadith as-sahihah di juz yang ke-7. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man ahsana fil islami lam yu'akhadh bima 'amila fil jahiliyah, wa man asa'a fil islami ukhidha bil awwali wal akhiri. Barang siapa yang berbuat kebaikan dan memperbaiki dirinya pada masa Islamnya, ia tidak dihukum atas perbuatan jeleknya di masa jahiliyah. Tetapi barang siapa yang berbuat dosa dan kejelekan pada masa Islamnya, maka ia akan dihukum atas dosanya yang lalu dan yang akhir. Jadi orang-orang yang, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan juga Abu Awana, Ibnu Majah, Ahmad dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dan Syekh Al-Albani juga mensahihkan dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang ke-7. Jadi seorang mukmin justru dia berusaha bagaimana dia melakukan amal-amal soleh di akhir hayatnya, dan dia gunakan umurnya yang sebaik-baiknya, karena umurnya seorang mukmin itu sangat berharga. Umurnya seorang mukmin itu sangat berharga. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yatamanna ahadukumul mauta wa la yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu innahu idza mata ahadukum inqata 'amaluhu wa innahu la yazidul mu'mina 'umruhu illa khaira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah salah seorang dari kamu berangan-angan menginginkan kematian, dan janganlah dia berdoa untuk mati sebelum datang kematian kepadanya. Sesungguhnya apabila seorang dari kamu mati, niscaya terputuslah semua amalnya, dan sesungguhnya umur itu tidaklah menambahkan sesuatu bagi orang mukmin kecuali kebaikan. Hadis ini sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Artinya Nabi menyebutkan di sini sallallahu alaihi wasallam, wa inna la yazidul mu'mina umuruhu illa khaira. Dan sesungguhnya umur itu tidaklah menambah sesuatu bagi orang mukmin kecuali kebaikan. Artinya waktu bagi orang mukmin itu sangat berharga. Makanya kita harus berusaha bagaimana menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Jangan ada waktu yang terbuang dengan sia-sia. Untuk ngobrol, untuk jalan-jalan, untuk main HP, untuk nonton, untuk main game atau yang lain. Anda perhatikan waktu itu berharga dan Allah akan tanya, dihabiskan untuk apa? Wa an umrihi fi ma'afna, tentang umurnya akan ditanya oleh Allah. Jadi seorang mukmin dia harus berusaha bagaimana waktunya setiap detik, setiap menit itu, setiap jam bermanfaat bagi dia. Karena Nabi menyebutkan SAW dalam hadis ini, wa innahu la yazidul mu'mina umuruhu illa khaira. Sesungguhnya umur itu tidak menambah sesuatu bagi orang mukmin kecuali kebaikan. Maka kita berusaha untuk mengisi umur itu dengan kebaikan. Ya, berbuat kebaikan seperti melaksanakan sholat yang lima waktu, sholat-sholat sunatnya, rawatibnya, sholat tahajud, sholat duha, zikir pagi dan sore, membaca Al-Quran. Dan saya sudah sering sampaikan, minimal seorang mukmin baca Al-Quran berapa juz? Berapa juz? Satu minimal. Itu sabda Rasulullah SAW. Disuruh kita untuk menghatamkan Quran dalam waktu sebulan. Berarti kita baca satu juz. Kalau bisa dua juz, karena Nabi menyebutkan demikian. Kalau bisa tiga juz. Jadi isi waktu itu dengan yang bermanfaat. Membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian membaca buku-buku yang bermanfaat. Kemudian juga mengisi dengan berzikir kepada Allah, membantu kedua orang tua yang sudah saya sampaikan tentang birrul walidain. Untuk ada kesempatan untuk berbuat baik kepada orang tua, kesempatan gunakan waktu itu. Jangan disia-siakan. Karena setiap kita membantu orang tua itu merupakan kebaikan, ganjaran, pahala dan membawa ke sorga. Itu perhatikan tuh. Yang bisa kita bantu keluarga kita bantu. Kemudian juga apalagi yang bisa kita bantu? Kita harus jadi orang yang bermanfaat. Kita sebagai talibul ilm, saya dan antum sama sebagai penuntut ilmu. Tapi apa yang harus bermanfaat buat hidup kita dan juga bermanfaat buat orang lain? Jangan sampai kita hidup jadi beban buat orang lain, jangan. Harus bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain. Jadi kita harus bermanfaat buat diri kita, bermanfaat buat orang tua kita, bermanfaat buat istri kita, bermanfaat buat anak kita, bermanfaat buat tetangga kita, bermanfaat buat manusia. Perhatikan tuh. Jangan jadi beban buat manusia, jangan. Kita harus bisa memberikan manfaat. Makanya Nabi menyebutkan bahwa seorang tidak boleh dia mengharapkan kematian. Dia harus berbuat kebaikan. Karena umur itu bagi orang mukmin akan menambah kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hibban dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "La yatamannayanna ahadukumul mauta imma muhsinun fala'alahu yazdadu khairan wa imma musiun la'alahu yasta'tib." Kata Nabi, janganlah salah seorang dari kamu berangan-angan menginginkan kematian. Mungkin dia adalah orang yang selalu berbuat kebaikan, maka dengan bertambah umurnya bisa jadi bertambah kebaikannya. Atau mungkin dia adalah orang yang berbuat dosa dan kesalahan, maka dengan bertambah umurnya barangkali dia bertaubat dari kesalahan-kesalahannya dan mencari ridha Allah SWT. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hibban dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian ikhwan fil din azakumullah, di antara kesalahan yang berulang setiap hari yang kita harus hindari itu ada empat kesalahan yang selalu berulang setiap hari. Ada empat kesalahan yang selalu berulang setiap hari. pertama berbuat dosa dan maksiat. Setiap hari seorang mesti berbuat dosa dan maksiat, tapi dia wajib bertobat kepada Allah. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah dan Hakim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, "Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat kesalahan adalah mereka yang bertaubat kepada Allah. Selalu bertaubat kepada Allah taala. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah dan Hakim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Jadi setiap hari kita berbuat dosa, setiap manusia berbuat dosa. Maka kita berusaha untuk menghindari itu. Tetap sebagai manusia ada aja kesalahan itu, enggak bisa lepas. Tapi dia wajib bertaubat kepada Allah setiap hari. Dia wajib istighfar, minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah taala. Maka anjurannya para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam, setelah mereka mendakwakan dakwah tauhid, maka diperintahkan umatnya untuk istighfar kepada Allah dan taubat. Nanti antum bisa lihat tuh dalam surah Hud. Dalam surah Hud antum lihat itu. Ada 3 kali atau 4 kali Allah ulang itu. Jadi para anbiya wa rusul mendakwakan kaumnya untuk mentauhidkan Allah, kemudian disuruh tuh untuk istighfar kepada Allah, minta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kesalahan yang kedua yang selalu berulang setiap hari, menyia-nyiakan waktu. Supaya lebih jelas, di surah Hud antum bisa lihat, di surah Hud yang tadi, yang pertama tadi sebelum saya masuk yang kedua, di ayat 3, wa nastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, hendaklah kalian minta ampun kepada Allah dan taubat kepadanya. Yumati'kum mata'an hasana ila ajal musamma wa yu'ti kulladhi fadlin fadla. Maka Allah akan memberikan kesenangan kepada kamu sampai waktu tertentu, dan Allah memberikan karunia bagi orang yang mempunyai keutamaan. Kemudian Allah sebutkan lagi di dalam surah Hud juga ayat 52, wa yaqumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, wa yaqumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, wahai kaumku, mintalah ampun kepada Allah dan taubatlah kepadanya. Kemudian di ayat 61-nya, wa ila thamud akhaum salihah qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruh thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib. Dan kepada Tsamud kami utus saudara mereka itu Saleh. Wahai kaumku, beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak ilah bagi kalian selain Allah. Artinya enggak ada Tuhan yang lain kecuali Allah SWT. Allah telah menumbuhkan kalian dari bumi ini, atau menciptakan Adam dari tanah, dan Allah menjadikan kalian untuk meramaikan, artinya mengelola bumi ini dengan ibadah kepada Allah dan juga dengan berusaha mencari ma'isyah. Maka fastaghfiru, maka kalian tidaklah minta ampun kepada Allah. Tsumma tubu ilai, kemudian bertaubatlah kepadanya. Inna rabbi qaribun mujib, sesungguhnya Rabbku adalah maha dekat dan maha mengabulkan. Ini 3 ayat ini dalam surah Hud. Kemudian kita masuk yang kedua dari 4 kesalahan yang berulang setiap hari, menyia-nyiakan waktu. Dan ini paling banyak ini, setiap hari ini kita menyia-nyiakan waktu. Kadang-kadang waktu untuk ngobrol, untuk jalan, untuk lihat HP, untuk baca yang tidak bermanfaat, dan yang lainnya, untuk permainan, banyak waktu yang terbuang. Dan ini akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Waktu itu sangat berharga bagi seorang mukmin. Jangan sampai kita sia-siakan. Al-Imam Al-Qayyim banyak menyebutkan dalam kitabnya Al-Fawaid tentang masalah ini, dan juga dalam kitab-kitab yang lain. Waktu jangan sampai terbuang. Kita ini enggak sadar bahwa waktu kita banyak sudah terbuang. Setiap hari antum hitung deh, banyak yang terbuang. Dari antum baca HP aja, baca WA, satu jam itu antum bisa baca Al-Quran 2 juz. Satu jam itu 2 juz habis waktu itu. Belum ngobrol kadang-kadang. Sholatnya 10 menit tapi ngobrolnya 20 menit gitu. Habis sholat ngobrol. Bahkan kadang-kadang pada maghrib sampai isya dia di masjid, mungkin dia bisa baca Quran kan 2 juz. Enggak, ngobrol dari mulai pada maghrib sampai isya. Berapa waktu yang dihabiskan itu? Antum setiap hari banyak waktu yang terbuang. Dan Allah akan tanya, waktu kita udah habis nih untuk cari maisha 8 jam, jangan diisi lagi dengan yang lain. 8 jam itu untuk cari maisha kita, mencari nafkah, jangan diisi dengan yang gak bermanfaat. Harus kita isi, karena kita hidup untuk ibadah kepada Allah. Allah menciptakan kita bukan buat makan, bukan buat main-main, bukan buat kerja, untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah. Jangan habis waktu kita buat yang lain-lain, kadang juga habis buat tidur, buat jalan, buat tidur segala. Waktu itu berharga dan Allah akan tanya tentang waktu kita. Yang ketiga, empat kesalahan yang berulang setiap hari. Yang ketiga, membicarakan hal yang tidak berguna. Banyak hal-hal yang enggak ada manfaatnya kita bicarakan. Kita kan kadang-kadang lihat tuh berita-berita yang ada ya di media sosial atau yang lain, terus dibicarakan, enggak ada manfaatnya. Nabi bersabda SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Dan ini sudah pernah saya sampaikan di sini. Kita harus meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Di sini sahih riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi yang enggak bermanfaat enggak, jangan bicarakan. Jangan cari gosip, jangan ngomong ini, ngomong enggak ada manfaatnya sudah. Tinggalkan itu. Banyak waktu kita yang terbuang dengan sia-sia. Hatta kerja aja kita harus batasi waktu kita. Kerja loh, kita batas waktu kita. Bahwa kita hidup bukan untuk kerja, bukan buat dagang hidup kita. Kita untuk ibadah kepada Allah. Kita atur gitu. Jangan habis dari mulai pagi sampai sore, sore sampai malam urusin kerjaan. Ini orang bodoh yang seperti ini. Orang tolol, gak berakal. Orang beriman waktunya berharga, bermanfaat. Tetap wajib cari nafkah. Dan ini saya ulang ribuan kali, wajib cari nafkah. Tapi tidak habis waktu untuk cari nafkah. Habis waktu untuk itu. Harus ada waktu kita buat diri kita. Ada waktu kita buat orang tua kita. Ada waktu kita buat istri kita. Ada waktu kita buat anak kita. Ada waktu kita apa yang kita bisa lakukan untuk Islam dan kaum muslimin. Tinggal kita atur waktu itu. Jangan sia-sia waktu kita. Kemudian yang keempat, kesalahan yang selalu berulang setiap hari, memberikan porsi perhatian yang terlalu besar terhadap masalah-masalah yang sepele, yang gak ada artinya. Ini kaitan juga dengan yang ketiga tadi. Ya, mendengarkan berita-berita, kabar-kabar burung, gosip-gosip, dan yang lainnya yang gak ada manfaatnya. Kadang-kadang orang sibuk dengarkan, kalau 2 tahun yang lalu di awal pandemi sibuknya dengarkan apa? Berita tentang apa? Corona. Akhirnya jadi apa? Jadi orang yang penakut, jadi paranoid. Penakut dia. Sampai banyak ustadz yang jadi penakut. Iya, enggak berani keluar, enggak berani ke masjid. Pakai masker double, Allah musta'an, la haula wala quwata illa billah. Ini akibat berita ini. Kalau orang beriman tidak. enggak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah tetapkan kepada kita. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dalam surah Taubah ayat 51. Itu harus orang mukmin, enggak usah takut, enggak boleh takut. Harus berani orang mukmin. Di antara akhlak yang mulia, syaja'. Di antara akhlak yang tercela, jaban, penakut. Gitu. Al-jubn. Nabi berlindung kepada Allah dari sifat penakut. Jadi kita perhatikan tuh, berita-berita yang enggak manfaat bagi kita, ditinggalkan, jangan ikuti berita, jangan. Enggak ada manfaat, tinggalkan semuanya itu. Justru berita yang paling baik dari Al-Quran, dari Allah dan dari Rasulnya, itu sibukkan itu. Itu berita udah yang bermanfaat dunia dan akhirat dan membahagiakan hati kita. Kalau kita mau bahagia, baca Quran, baca hadis Nabi, baca kitab-kitab para ulama salaf, manfaat. Kalau dengerin berita medsos, antum lama kelamaan jadi penyakit akhirnya. Ya, mungkin antum juga pernah dengar berita lagi. Ada berapa orang sekarang ikuti medsos jadi orang gila. Antum jangan jadi orang gila, jangan. Antum talibul ilm, harus sibuk dengan apa? Dengan ilmu, dengan baca Quran, baca hadis, dengan baca kitab para ulama, baca buku-buku yang bermanfaat. Jangan sibuk dengan pinggir. Demikian. Apalagi ada yang waktunya habis buat nonton, ada yang buat sinetron, ada lagi yang dengerin apa? Nonton film Korea, ada yang ya Allah ya Rabbi, katanya udah ngaji, enggak manfaat tuh ngajinya, enggak ada manfaat sama sekali itu. Antum enggak usah ngaji, percuma, kayak orang umum aja berarti antum, enggak ada manfaat sama sekali. Kita harus berubah ini, ngaji ini harus perubahan kepada yang lebih baik. Waktu kita berharga, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Yang dosa, yang salah, yang tinggalkan semuanya. Ya saya pikir itu sampai sini. Dan kita berlindung kepada Allah dari segala macam yang tidak bermanfaat. Dan mohon kepada Allah agar kita diberikan al-afwa wal-afiyah. Allahumma inna as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ampunan dan afiat, keselamatan, dijauhkan dari malapetaka di dunia dan akhirat. Sekarang kita lanjutkan kajian kita. Nanti antum baca buku waktumu dihabiskan untuk apa? Antum baca. Isu-isu banyak menjelaskan bagaimana kita mengatur waktu kita agar bermanfaat supaya tidak sia-sia. Karena banyak waktu kita yang terbuang dengan sia-sia, enggak ada manfaatnya sama sekali. Banyak talibul ilm yang waktunya terbuang dengan sia-sia, rugi nanti kita. Sekarang kita masuk pembahasan, kita masih melanjutkan dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah terakhir halaman terakhir poin yang ke 56 masih membahas tentang hukum sihir dan tukang sihir. Saya sudah jelaskan bahwa sihir adalah tipu daya syaitan melalui walinya, melalui walinya tukang sihir, dukun, paranormal, orang pintar dan lain-lain. Sihir mempunyai hakikat dan pengaruh. Sihir mempunyai hakikat dan pengaruh. Karena itu kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Sekarang kita masuk cara yang kedua, dari bagian kedua, cara yang kedua. Cara yang kedua, ketika orang terkena sihir, yaitu menggunakan ruqyah yang sesuai dengan syariat. Di antaranya seperti yang disebutkan oleh para ulama, yang disebutkan dalam kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, yaitu menumbuk 7 helai daun bidara dengan 2 batu, kemudian 2 bidara ini dimasukkan ke dalam air yang cukup, kemudian dibacakan ayat Al-Quran. Yang dibacakan ayat kursi, itu paling manjur itu ayat kursi. Kemudian amanah rasul, 2 akhir di surah Al-Baqarah. Kemudian surah Al-Ikhlas, Al-Kafirun, Al-Falaq, An-Nas, itu bacakan. Itu. Kemudian disiramkan kepada orang yang terkena sihir, disiramkan kepada dia. Bacakan. atau diminum oleh dia, diminum dan juga disiramkan, digunakan untuk mandi. Dan ini sudah dimujarab, artinya sudah dicoba. Dan banyak yang sembuh. Kemudian di antara caranya lagi dengan membaca ruqyah, artinya baca ayat-ayat. Seperti dia baca, kalau enggak pakai tadi daun sidar, bidara tidak pakai itu. Ya dibacakan aja langsung. Enggak perlu daun sidar, enggak ada masalah. Enggak disiramkan enggak masalah, tapi dibacakan.